إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من الضلالة والنار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melakukan sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka marilah masyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan ketakwaan. Karena sungguh hanya dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba akan meraih keberuntungan dan kebahagiaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat keberadaan orang tua kita. Dua sosok manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Dengan sebab keduanya, Allah menciptakan kita ke muka bumi ini. Mereka rela menjaga, merawat, mengasuh, demikian memberikan segenap perhatiannya kepada kita semua. Oleh karena itu, tidak ada manusia di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita dibandingkan kedua orang tua kita. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah Jalla wa'ala sandingkan hak mereka berdua dengan hak dirinya, yang ini merupakan hak yang terbesar yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan agar engkau tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hak Allah. Kemudian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mulia, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, summa ayyun ya Rasulullah, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang dia melakukan dosa yang sangat besar, dia terjatuh dalam dosa besar, dia membunuh seorang jiwa, dia mencintai seorang wanita, dia pun memberanikan diri untuk melamar wanita tersebut, namun ternyata wanita tersebut menolak lamarannya. Kemudian wanita itu pun dilamar oleh orang lain dan menerima lamaran orang tersebut. Maka orang yang pertama pun cemburu, dia bunuh wanita itu. Kemudian setelah itu dia pun datang kepada sahabat Ibnu Abbas. Dia mengatakan, ya Ibnu Abbas, halli min taubah, apakah aku masih memiliki taubat? Apakah masih terbuka pintu taubat untukku? Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Maka dia mengatakan, tidak. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ila Allah wa taqarrab ilaih mastata'ta. Kalau begitu engkau bertaubat kepada Allah dan engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan sedekat-dekatnya apa yang kau mampu. Maka Atha ibn Yasar yang meriwayatkan dari hadis ini dari Ibnu Abbas mengatakan, setelah orang itu pergi, aku pun mendekat kepada sahabat Ibnu Abbas. Aku pun bertanya kepadanya, ya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummih, kenapa engkau tadi bertanya tentang ibunya, masih hidup atau telah mati? Maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang segera menebus dosa yang dia lakukan, dibandingkan dia berbakti kepada ibunya. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah Jalla wa'ala, Rasulullah alaih salatu wassalam menyandingkan keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Sebaliknya kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Amr, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Demikian juga kemurkaan Allah itu ada seiring dan sejalan dengan kemurkaan orang tua. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummak, ibumu. Sampai ini disampaikan 3 kali oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu ayahmu dan orang-orang yang terdekat denganmu. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang sahabat datang kepadanya berbaiat kepada Rasulullah untuk ikut hijrah, namun dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji ilaihima wa adqihuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu, bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah jadikan keduanya menangis. Di dalam riwayat yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia hendak ikut berangkat perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahid." Sesungguhnya pada kedua orang tuamu itu ada amalan jihad. Ini amalan yang lebih besar dibandingkan jihad. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, dari apa yang telah kita sebutkan, itu semua menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amalan yang sangat mulia. Oleh karenanya ketika sahabat Ibnu Umar ditanya oleh Taisalah Ibnu Mayyas, salah satu di antara muridnya, beliau bertanya kepada sahabat Ibnu Umar tentang dosa-dosa besar. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, di antara dosa-dosa besar adalah buka'ul walidain, tangisan kedua orang tua, disebabkan karena kita. Ini merupakan durhaka, ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Di akhir hadis, sahabat Ibnu Umar mengatakan kepada Taisalah, "Ya Taisalah, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah kau ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga? Maka Taisalah mengatakan, "Iwallah, tentu demi Allah." Maka Ibnu Umar mengatakan, "Ummuka hayyah atau ahayyun waliduk?" Apakah ibumu masih hidup? Maka dia mengatakan, "Na'am indi ummi, aku hanya memiliki seorang ibu." Maka kata Ibnu Umar, "Law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulannal jannah majtanabtal kabair." Demi Allah, seandainya engkau berucap lembut kepada ibumu, engkau beri makan ibumu, engkau akan masuk ke dalam surga karena sebab itu, selama engkau tinggalkan dosa-dosa besar. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, sungguh merugi dan celaka seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya hidup, namun dia sia-siakan kedua orang tuanya. Dia punya kesempatan besar untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah, namun ternyata keberadaan orang tua di sisinya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, raghima anf, sampai 3 kali disampaikan oleh Rasulullah, celaka dan merugi seorang hamba. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma lam yudkhilil jannah. Seorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup lanjut usia, keduanya alas atau salah satu dari keduanya, namun ternyata keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Oleh karena itu, Iyas ibnu Muawiyah ketika ibunya wafat belum menangis terseduh-seduh. Paling dikenal oleh para sahabatnya, Iyas adalah seorang yang sangat tabah. Maka para sahabatnya mengatakan, "Mayubki, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Iyas?" Kata Iyas, "Sungguh demi Allah, sebelum ini ada 2 pintu surga yang selalu terbuka untukku. Namun sekarang ini salah satu dari keduanya telah tertutup. Aku lama tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim." Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebesar apapun kebaikan dan perjuangan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, itu sama sekali tidak bisa membalas kebaikan mereka berdua. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan kedua orang tua kepada kita sangatlah besar. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebesar apapun kebaikan dan perjuangan yang kau berikan kepada kedua orang tuamu, itu tidak bisa membalas kebaikan mereka berdua. Kecuali engkau dapati kedua orang tuamu budak, engkau beli dan engkau merdekakan mereka berdua. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, la yujzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali dia dapati kedua orang tuanya budak, kemudian dia beli dan dia merdekakan kedua orang tuanya. Ini amalan yang bisa membalas kebaikan mereka berdua. Oleh karena itu kata sahabat Abu Burdah, dia mengatakan, sami'tu abi, aku mendengar ayahku bercerita, dia menyaksikan sahabat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari negeri Yaman yang dia tawaf mengitari Ka'bah. Orang itu mengatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, inni laha ba'iruha al-mudallal, sesungguhnya aku untuk ibuku, aku itu seperti ibarat kendaraan untuknya. Aku ini seperti ibarat hewan yang tunduk dan jinak untuknya. Kemana ibuku pergi, aku selalu gendong dia. Aku gendong dia untuk mengitari Ka'bah. Maka laki-laki tersebut mengatakan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, aturani jazaituha. Bagaimana pendapatmu, apakah yang seperti ini aku telah bisa membalas kebaikan ibuku? Maka kata sahabat Ibnu Umar, tidak. La bisafratin wahidah. Engkau belum bisa dikatakan membalas kebaikan ibumu, walaupun hanya satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkan dirimu. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Birrul Walidain menyebutkan sebuah asar dari sahabat Umar Ibnu Al-Khattab. Ada seorang laki-laki datang kepadanya. Laki-laki itu pun mengatakan, ya Ibnu Al-Khattab, innali umman qad balagha biha al-kibar. Wahai Umar, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu dan dia telah lanjut usia. Wa innaha la taqdi hajataha illa dhahri matiyatan laha. Sesungguhnya ibuku dia tidaklah menunaikan hajatnya kecuali punggung ini menjadi kendaraan untuknya. Hanya saja ketika ibuku buang kotoran, aku palingkan wajahku, aku merasa jijik dari kotorannya. Kemudian laki-laki itu pun bertanya kepada Umar, wahai Umar, hal addaitu haqqaha, apakah yang seperti ini aku telah menunaikan haknya? Kata Umar, tidak. Engkau belum bisa menunaikan hak kedua orang tuamu. Maka laki-laki itu pun sempat marah. Dia mengatakan, alaysa qad hamaltuha 'ala dhahri, bukankah aku telah gendong dia di atas punggungku kemanapun dia pergi? Kenapa engkau belum mengatakan aku membalas kebaikannya? Kata Umar Ibn Al-Khattab, lo mengatakan, innaha kanat tasna'u dhalik bika, wahiya tatamanna baqa'aha, baqa'ak. Sesungguhnya ibumu dulu seperti itu kepadamu. Dia merawat, mengasuhmu, membuang kotoranmu. Dalam keadaan ibumu selalu berharap engkau tumbuh sehat dewasa dan tidak terjadi apa-apa pada dirimu. Wahiya wa anta tatamanna firaqaha. Namun sekarang ini, kamu rawat ibumu, kamu jaga ibumu. Engkau buang kotorannya. Engkau selalu berangan-angan dan berharap engkau berpisah dari ibumu. Ibumu cepat mati, segera terlepas beban dan kesulitan yang ada dalam punggungmu. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selagi kita memiliki kedua orang tua, maka marilah kita perhatikan amalan yang mulia ini, keberadaan mereka di sisi kita sebagai sebab kita mendapatkan ridha dan surganya Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur dan beruntung seorang hamba yang dia lahir ke dunia ini dalam keadaan melihat dan bisa menyaksikan kedua orang tuanya. dia punya kesempatan besar untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dia punya kesempatan besar untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah masyarul muslimin rahimakumullah, kita perhatikan amalan yang mulia ini. Jangan sampai kita abaikan. Kenapa kita harus mengejar amalan-amalan yang jauh? Kita lupa dengan amalan yang dekat. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita semua dijadikan sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada kita. Kita mendapatkan kemanfaatan dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita pun mendapatkan kemanfaatan dengan keberadaan anak-anak saleh yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.